Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ya, muroja dulu biar yang sudah lewat tetap menempel dari An-Nawasib. Silahkan disebarkan hafalannya. An-Nawasib asyaratun. Qala al-musannif rahimahullah. Ya. An-Nawasib. Sudah, apa semua ya? Insyaallah. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jawazim al-mudhari', penjazem-penjazem fi'il mudhari'. Jawazim itu bentuk jamak dari apa? Jazim. Jamak apa itu? Jazim menjadi jawazim. Jamak taksir. Kenapa enggak dijamakkan dengan jazimun? Tapi jawazim, karena jazim itu bukannya berakal. Ya. Kalau sifat yang tidak berakal, jamaknya pakai wazan apa? Fawail, jamak taksir. Nasib jadi nawasib. Gitu ya. Jazim jadi apa? Jawazim. Wal jawazimu 18. Penjazem-penjazem fi'il mudhari ada 18. Al jawazimu dirafa'kan di sini sebagai apa? Sebagai mubtada. 18 itu khabarnya. Dia mabni, belum nanti pembahasannya ya. Tadi pada mahalnya rafa khabar. Penjazam fi'il mudhari ada berapa? 18. Dikit apa banyak? Lebih banyak mana penjazam dengan penasob? Penjazam, kalau penasob berapa jumlahnya? 10. Kalau ini 18 ditambah berapa? 8. Wa hiya lam wa lamma huwa alam wa alamma wa lamul amr wa du'a wa la fi nahyi wa du'a wa in wa man wa ma wa mahma wa izma wa ayyu wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haythuma wa kayfama wa idza fi syi'ri khassah. Yaitu yang pertama lam, kemudian lamma, alam, alamma, lamul amr, ya, wa du'a. Dan insyaallah akan kita masuk satu demi satu kepada penjazam-penjazam yang 18 ini. Kemudian juga lamun nahi wa du'a, in man, ma mahma, izma, ayu, mata, aina, ayyana, anna, haithuma, kaifama, juga idha, tapi khusus pada syair saja. Kalau idha datang sebagai penjazam fi'il mudhari khusus, pada apa? Syair saja. Adapun selain syair, tidak menjazamkan. Tidak menjazamkan. Ya. Kemudian penjazam yang 18 ini diringkas menjadi dua bagian. Penjazam yang 18 ini diringkas kepada apa? Dua bagian. Bagian yang pertama adalah yang menjazamkan satu fi'il. Kemudian yang kedua adalah yang menjazamkan dua fi'il. Ya. Jadi yang 18 ini diringkas kepada dua bagian. Yang pertama, bagian yang pertama adalah yang menjazamkan satu fi'il. Dan yang kedua yang menjazamkan dua fi'il. Adapun yang menjazamkan satu fi'il, maka ada 6 huruf. Lam, kemudian juga lamma, alam, dan alamma, lamul amr, waddu'a. Ya, nanti akan insyaAllah di tempatnya saja kita jelaskan. Lamul amr, waddu'a. Lamul amr itu lam yang bermakna amr, perintah. Waddu'a untuk doa. Kemudian la finnahi waddu'a, la untuk larangan dan untuk doa. Ya. Ini semuanya adalah huruf dengan kesepakatan ahli nahu. Ya, semuanya apa? Huruf. Tidak ada yang berupa isim. Huruf lam, huruf lama juga huruf. Demikian pula setelahnya dan setelahnya. Ya. Sebenarnya lam dengan alam itu sama. Lamma dengan alamma itu sama. Cuma untuk memudahkan bagi para pemula, maka dipisahkan oleh Musannif Ibnu Ajurrum. Ya. Alam itu lam yang ditambahkan padanya hamzah, hamzah takrir. Juga alamma itu lamma yang ditambahkan padanya hamzah, hamzah takrir. Nanti akan dijelaskan juga mana hamzah takrir. Ya, sengaja dipisahkan atau dibedakan oleh beliau untuk memudahkan bagi para pemula. Nah, sekarang kita lihat satu demi satu dari 18 penjazm ini. Yang pertama apa? Ya, lam. Ya. Lam disebut dengan harfu nafyin. Huruf yang fungsinya menafikan. Fi'il atau makna fi'il yang setelahnya. Ya, menafikan. Nafi wa jazmin dan penjazm. Kenapa? Karena dia menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Wa qalbin. Maknanya apa qalbin? Membalik. Yani membalik makna fi'il mudhari yang tadinya fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang menjadi untuk yang telah lewat. Ya. Sudah paham enggak qalbin? Jadi membalik makna fi'il mudhari yang tadinya bermakna sekarang atau yang akan datang menjadi yang telah lewat. Ya. Itu apa? Qalbin, makna qalbin. Ya. Mungkin dicontohkan dulu dengan contoh yang mudah. Misalkan hal katabta ar-risalata ya Muhammad, apakah engkau telah menulis risalah surat ya Muhammad? Dijawab lam aktub. Saya belum menulis. Ya, sebelum diucapkan ditulis belum? Belum. Iya. Berarti kan sudah berlalu tuh. Tidak terjadinya penulisan sebelum diucapkan sudah. Iya. Tidak terjadi yang namanya penulisan. Lam aktub, menulis belum? Ya, belum, sebelum diucapkan, iya belum menulis. Iya. Kemudian apa lagi? Hah? Apa? Contoh lam. Misalkan lam aqra al-Qur'ana. Saya belum membaca Al-Qur'an. Sebelum diucapkan baca belum? Ya, belum. Ya, berarti kan sudah lewat tuh. Iya. Paham enggak maksud dari qalbin? Membalik makna fi'il mudhari yang tadinya untuk waktu sekarang atau yang akan datang menjadi lampau. Iya. Hal misalkan hal darabta Zaidan, apakah engkau sudah memukul Zaid? Lam adribu, belum saya pukul, saya belum memukul Zaid. Belum. Berarti kan lewat tuh belum itu. Pemukulan belum dilakukan sudah lewat kan? Sampai dia berbicara itu belum. Lam adribu, saya belum memukul dari sebelumnya sampai dia berbicara itu. Ya. Nah itu maknanya ya. Kemudian dalam contoh ayat juga banyak. Apa contohnya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Lam yakun. Ya. Lam yakun alladzina kafaru, senantiasa orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin munfakkina. Ya, mereka tidak juga meninggalkan kekufuran mereka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, itu rasul. Contoh yang lain, lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Contoh yang lain apa lagi? Banyak. Ya. Lam yalid wa lam yulad, i'rabnya bagaimana? Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yalid fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Al-Muhammadani lam yadhhaba ila al-madrasati. Yadhhaba, i'rabnya bagaimana? Atau lam dulu, lam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Yadhhaba fi'il mudhari majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadfu nun li'annahu minal. Al-alif pada yadhhaba, al-alif dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ar-rijalu, kaum laki-laki itu. Ya. Lam apa? Yahujju ila al-baitillah al-haram. Kaum laki-laki itu belum haji ke baitullah al-haram. Bagaimana? Lam yahujju nafyin wa jazmin wa qalbin. Yahujju fi'ilun madzumun bilam wa alamatu jazmihi. Ya. Ya, san. Lam yad'u Muhammadun Allaha. Lam, ya. Harfu nafyin wa jazmin. Yad'u bilam wa alamatu jazmihi. Hadfu haya hadfu akhir atau hadfu harf ilah, yaitu apa yang dibuang huruf ilahnya? Wawu. Nah itu ya. Kemudian apa satunya tadi? Lam yadu Muhammadun. Muhammadun fa fa'il wa alamatu rafi'ad dhamma dhahir ala akhiri lafzul jalal Allah maf'ulun bi. Ya. Contoh yang lain, lam yas'a Muhammadun ila al-majdi. Muhammad tidak berupaya menggapai kemuliaan. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yas'a fi'il mudhari' wa alamat jazmihi hadfu harfil illah. Apa yang dibuang di situ? Alif. Iya, alif yas'a, li yas'a ila al-majdi ila harfu jar al-majdi ismun majrurun bi il bi ila wa alamat jari al-kasra zahira ala akhiri. Ya. Apa lagi? Lam yabni Muhammadun baitan. Muhammad tidak membangun satu rumah. Lam yabni. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yabni fi'il mudhari'un majzumun bi la mu'alamatu jazmihi hadfu hadfu akhirih boleh, hadfu akhir, hadfu harfil illah atau langsung saja hadfu al ya boleh. Iya. Iya kan? Bana yabni tadi dikasih lam, ya lam yabni gitu. Muhammadun fa'il baitan apa? Maf'ulun bi. Bisa kan? Iya. Kalau tadi lam yakunil ladzina kafaru, bagaimana? Lam yakunil ladzina kafaru lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Kemudian yakun fi mudhari' majzumun bi lam. Tanda jazmnya apa? Sukun. Iya. Nah, sukun. Tapi kenapa dikasih di sini? Ya wa hurriqa litakhallus min iltiqa'is sakinaini, diharakati kasrah untuk melepaskan dari dua pertemuan dua sukun. Tadi kan lam yakun ya. Kemudian ini sukun kan lam yakun. Alladzina setelahnya kan sukun juga. Alladzina kan tadinya kan lam sukun ditambah lam yang di fathah kan dilebur jadi tasydid. Amang nyulikin lam yakunil kan. Maka dikasrah. Kasrah disebut kasrah aridhah. Kasrah yang didatangkan untuk melepas dari pertemuan dua sukun. Mengurai pertemuan dua sukun. Kan sulit kalau dua sukun bertemu itu bacanya lam yakunil. Nah, maka dimudahkan lam yakuni. Tidak tetap dikatakan majzum wa alamat sukun wa hurrika, dikatakan di wa hurrika bil kasrah apa litakhallus, untuk melepaskan diri dari iltiqai as-sakinaini, untuk melepaskan dari pertemuan dua sukun. Insyaallah ini mudah kan. Nah, itu lam. Masih ada contoh yang lain dalam Al-Qur'an banyak ya. Iltiqai as-sakinaini, pertemuan dua sukun. Ya. Apalagi contohnya? Kemudian insyaallah paham ya. Jadi antum ingat kembali tanda jazm itu apa? Apa saja? Bukan hanya sukun, ya. Makanya saya contohkan dengan beberapa contoh agar antum mengingat pelajaran yang telah lewat dari i'rab itu. Tanda-tanda i'rab. Ya. Kemudian penjazm berikutnya adalah alam ataupun apa? Di sini disebutkan lamma. Ya, lam lamma. Ya. Lamma maknanya sama dengan apa? Lam. Nanti ada perbedaannya sedikit dengan apa? Lam. Nah, lam di situ disebut dengan harfu nafin juga. Wa jazmin juga, wa qalbin juga. Ada beberapa perbedaan antara lam dengan lamma insyaallah nanti. Ya, kita susulkan. Perbedaan antara apa? Lam dengan lamma. Kalau misalkan antum ditanya ya di antaranya adarabtu Zaidan, apakah engkau telah memukul Zaid? Kalau dengan lamma bisa, lamma cukup, bisa cukup gitu loh. Lamma belum. Tapi kalau dengan lam enggak bisa, harus disebutkan lam adrib Zaidan. Ya. Kalau lamma itu bisa cukup kita menjawab dengan lamma saja. Akalta misalkan. Lamma belum, cukup. Tapi kalau lam enggak boleh berhenti di situ. Lam akul gitu tambahkan. Ya. Insyaallah kita tambahkan. Sama namanya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Seperti dalam ayat Al-Quran, bal lamma yadhuqu azabi. Bahkan mereka, orang-orang musyrik itu yang menentang azab Allah, belumlah mereka yadhuqu azabi, merasakan azabnya. Jadi yang setelahnya itu mesti terjadi kalau lamma itu. Belum merasakan tapi nantinya mesti terjadi gitu loh. Jadi kan balamma yadzuqu adzab, bahkan mereka orang-orang musyrik yang menentang datangnya azab Allah akan merasakan, bahkan mereka belum merasakan azab, nantinya merasakan enggak? merasakan. Nah, itu kalau lama terjadi gitu nanti. Yang belum terjadi ini nantinya apa? Terjadi. Beda dengan apa? Lam. Kadang lam bermakna tidak. Kadang diterjemahkan belum. Ya. Kemudian, paham ini lam? Ya, seperti apa? Lama seperti lam. Ada beberapa sisi perbedaan. Di antaranya tadi yang sudah saya sebutkan. Anda bisa mencukupkan jawaban dengan lama, tapi dengan lam tidak bisa. Ya. Kemudian juga kalau lama itu belumnya ataupun nantinya akan terjadi. Ya, nanti akan terjadi seperti dalam ayat tadi. Lama yazuku azab. Bahkan mereka belumlah merasakan apa? Azab. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Yaitu alam. Ya, sebenarnya sama lam dengan alam. Ya, cuma di sini kalau alam ditambahkan hamzah. Ya. Disebut dengan hamzah takrir. Ya, hamzah takrir. Ataupun ya hamzah takrir. Untuk menjadikan orang yang kita ajak bicara itu menetapkan. Ya, menetapkan seperti alam uhsin ilaika. Belumkah saya berbuat baik kepadamu? Sudah berbuat baik belum? Sudah. Iya. Maksudnya saya bukankah saya telah gitu loh. Saya telah berbuat baik kepadamu gitu loh. Jadi jawabannya bukan na'am, kalau iya bala gitu loh. Bukan na'am, kalau na'am berarti enggak berbuat baik. Iya. Misalkan alam aqul laka. Bukankah saya telah mengatakan kepadamu anna Zaidan misalkan zahibun, bahwasanya Zaid pergi. Iya, jawabannya bala. Bukankah saya telah mengatakan bahwa saya Zaid itu telah pergi? Mengatakan tidak? Dia mengatakan. Gitu. Ya, itu untuk takrir, untuk menjadikan orang yang diajak bicara itu mengakui, itu menetapkan dalam itu. Ya. Seperti dalam ayat alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan untukmu dadamu, wahai Rasul? Salam-salam. Dilapangkan belum? Dada Rasulullah? Sudah. Jadi maknanya qad syarahna laka sadrak. Sungguh kami telah melapangkan dadamu. Kalau mau jawaban bukan dengan na'am, tapi dengan apa? Bala kalau iya. Ya. Itu hamzah takrir namanya. Ya kalau kita i'rab, ya i'rabnya kalau versi beliau alam jadi satu ya. Alam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ya, atau kalau mau lebih bagus jadi pisahkan hamzah hamzah lil istifham. Untuk istifham, tapi istifham yang sifatnya takriri. Istifham yang sifatnya apa? Takriri. Ya, alhamdulillah di takrir kalau mau singkatnya. Atau kalau untuk pemula enggak apa-apa jadi satu alam gitu. Tapi aslinya kan hamzah sendiri tuh. Jadi hamzah li takrir. Tapi nantinya kalau antum pisahkan nantinya lam sendiri ya. Untuk pemula di sini oleh musannif Ibnu Ajurum dijadikan satu. Alam enggak apa-apa deh. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Gitu. Kemudian nasyrah fi'lun mudhari madzumun bi alam, berarti wa alamatu jazmihi as-sukun gitu. Kalau antum mau lebih detail lebih bagus ya dipisah hamzah li takrir lam gitu, sendirikan i'rabnya apa dijadikan satu untuk sementara ini enggak apa-apa. Jadi kalau iya jawabnya pakai bala ya, kalau na'am berarti tidak. Tidak berbuat baik. Alam uhsin ilaika. Kalau iya, ya menetapkan. Ya, apa yang disampaikan oleh orang yang mengucapkan ucapan ini. Maka pakai bala. Kalau tidak, ya na'am pakainya. Ya. Kemudian alamma. Ya, alamma juga. Aslinya lamma. Yang ditambahkan padanya hamzah. Sama hamzahnya hamzah. Takrir juga. Ya. Alamma uhsin ilaika. Belumkah saya berbuat baik kepadamu? Seperti kalau engkau berkata kepada anakmu yang selama ini engkau berikan kebaikan, tapi dia misalnya bermaksiat durhaka kepada kita, orang tuanya. Maka dikatakan kepadanya, alam ma'uhsin ilaika. Belumkah saya berbuat baik kepadamu? Tuh. Ini kan mengajak orang yang diucap bicara menetapkan. Maksudnya, iya, engkau telah banyak berbuat baik kepadaku. Ya, enggak butuh jawabannya. Kalaupun dijawab ya dengan tadi. Malah benar. Ya, i'rabnya, alam ma. Alam ma, harfu. Nafyin, jazmin, wa qalbin. Terus uhsin fi'lun mudhari'un madzumun bi alamma wa alamatu جزمه السكون وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره يا kemudian ilaika ya jar majrur muta'alliq dengan usin. Kalau mau dipisahkan hamzah li taqrir gitu ya, lamma harfu apa nafyin wa jazmin wa qalbin gitu ya. Untuk pemula enggak mengapa disatukan ya, karena di sini belajar menyatukannya ya alam ini ya. Yang lain membedakan ya. Paham ini ya, mudah kan ini? Lam, lamma, alam, alamma. Lanjut ya. Kemudian penjazm berikutnya apa? Setelah lam, lamma, alam, alamma, lamul amr wa du'a. Ya, lamul amr wa du'a. Ya. Lamul amr wa du'a adalah lam yang didatangkan untuk memerintahkan gitu, untuk perintah, untuk tuntutan. Hanya saja tuntutan itu ada dua kan. Kalau tuntutan dari atas ke bawah disebut amr gitu ya. Kalau tuntutan dari bawah ke atas disebut apa? Doa. Dari kita hamba kepada Allah doa. Kalau dari kita kepada orang yang di bawah kita disebut apa? Amr gitu. Ini pun sama. Menjazmkan fil mudhari. Jadi disebut satu. Lamul amr wa doa. Kalau dijadikan satu lamul tolak. Ya tolab untuk tolab gitu. Lamnya untuk tolab. Ya lam untuk amr dan doa. Apa bedanya tadi? Amr dengan doa. Kalau amr dari ke bawah, kalau doa dari bawah ke atas ya, terutama dari hamba kepada Allah. Ini pun apa? Menjazmkan ya, apa menjazmkan ya. Contohnya banyak ya, contohnya banyak dalam hadis atau dalam Al-Quran juga ada, seperti liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Liyunfiq tadinya yunfiqu, apa arti yunfiqu? Berinfak, kesilam. Liyunfiq hendaknya berinfak, dhu sa'ah orang yang memiliki kekayaan, dari sebagian kekayaannya. Liyunfiq dhu sa'ah. Artinya apa? Liyunfiq. Di sini lam. Lam apa di sini yang tepat? Amr atau doa? Amr dari Allah kepada hambanya. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ah. Hendaknya berinfak orang yang memiliki kekayaan dengan sebagian kekayaannya. I'rabnya bagaimana coba? Liyunfiq. Lam, lamul, amr. Iya. Iya. Kok nafin sih? Lamnya itu pendek. Lamnya itu. Liyunfiq pendek. Kayak lam muta'lil tulisannya tuh. Ya, liyunfiq. Yo, berarti lam lamul amr. Ya, kalau mau disebutkan enggak apa-apa, harfu jazmin ataupun jazim menjazmkan. Ya. Yunfiq fi'lun mudhari majzumun bi lamul amr wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, setelahnya fa'il, dzu sa'atin fa'ilnya. Kalau ini yadribu, dikasih lam jadi apa? Liyadrib. Yadribani, dikasih lam? Liyadriba. Yadribuna, dikasih lam? Ya, liyadribu. Mudah kan? Ya. Kemudian contoh berikutnya. Ini doanya penghuni neraka. Ya. Liyakdi alaina rabbuk. Semoga Rabbu, wahai malaikat penjaga neraka, mematikan kami saja. Liyakdi alaina rabbuk. Iramnya bagaimana? Liyakdi. Lamu, lamu, lamul, lamu, du'a. Kan? Kepada, ya hamba. Liyakdi lam, lamu, du'a. Yakdi fi'lun mudhari'in majzumun bilamid du'a. Wa'alamatu jazmihi liyakdi. Hadfu harfil illah. Qadha yakdi. Al-qadha ala itu mematikan. Faqadha alaih. Ketika Nabi Musa memukul seseorang dari kaumnya apa? Fir'aun, maka dia mati. Ya. Liyakdi alaina rabbuk. Ulangi, yakdi fi'lul mudhari'in majzumun bilami ad-du'a wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Langsung juga enggak apa-apa, hadfu al-ya. Ya. Kemudian alaina jar majrur muta'alliq dengan yakdi rabbuk, marfu sebagai apa? Fa'ilnya. Ya. Masih ada dalam hadis disebutkan apa itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim bayfa atau fal yakul khairan au liyasmud. Fal yakul khairan, hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau dia diam saja. I'rabnya bagaimana? Fal yakul, kalau fa di sini waqi'ah fi jawab syarat man. Lamnya di sini apa? Lam fal yakul. kalau sebelumnya ada fa ya ataupun ada tsumma ya huruf athaf, maka lamnya disukun, fal bukan fali. Tapi kalau kita mulai membacanya dari lamul amr di kasrah ya li ya, fi fal yaqul, maka lamnya di sini lam apa, lamul amr dari Rasulullah kepada kita. Yaqul fi'lun yaqul dari qala yaqulu, dikasih lamul amr jadi apa, yaqul fal yaqul, fi'lun mudhari' majzumun bi lamil amr wa alamatu jazmihi as-sukun. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi jawazan yaqul. Awalnya ya jawazan taqdiru huwa khairan maf'ul bih dia dari yaqul. Aw harfu 'athfin liyasmut, lam lamu lamul amr juga yasmut, samata yasmutu diam. Fi'il mudhari' majzumun bilami al amr wa alamatu jazmi as-sukun. Fa'ilnya sama, dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu ya taqdiruhu huwa juga yasmut dari samata yasmutu gitu ya, samata itu diam, fal yasmut ya. Nah itu sudah dipahami kira-kira lamul amr wa du'a ya. Kadang dia disukun kalau sebelumnya fa fal atau thumma thummal yaqdu thummal yaqdu ya, bagaimana itu thummal yaqdu tafafahum wal yufu nuzurahum, siapa iramnya thummal yaqdu, kemudian hendaknya mereka menunaikan thummal yaqdu, thumma lamnya di situ lam apa, lamul amr. Yaqdu fi'lun mudhari' majzumun bi lamil amr wa alamatu jazmihi hadfu nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ingat juga fal yastajibu li wal yu'minu bi, irobnya bagaimana itu, lam lamul fal jadi bukan fali karena sebelumnya ada fa ya disukun lamul amrnya, lamnya di sini lamul amr ya. Yastajibu fi'lun mudhari' majzumun bi lamil amr wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal khamsah, wawu di situ sebagai apa, fa'ilnya. Wal yu'minu bi sama, wal yu'minu bi sama juga. Itu lamul amr ya. Seringnya kalau lamul amr itu ketika yang diperintahkan itu orang yang ghaib ya, seringnya demikian untuk yang ghaib ya, seperti dalam contoh-contoh yang kita sebutkan tadi ya kan. Apa contoh yang disebutkan, liyunfiq dhu sa'ah, hendaknya orang yang memiliki kekayaan untuk yang ghaib. Juga liyaqdi alaina rabbuk, juga falyaqul khairan, itu huwa jarang kalau untuk mutakallim. Falnahmil khotoyahum, ada untuk mutakallim, ada dalam ayat falnahmil khotoyahum ya. Kalau untuk yang mukhatab enggak perlu pakai lamu amr, pakai fil amr saja. Iya, fil amr saja, idrib enggak usah, litadrib gitu ya. Cukup dengan apa, fil amr saja, idrib saja. Tapi kalau yang diperintahkannya enggak ada pakai lam ini, misalkan Muhammad disuruh pergi ke pasar, liyadhhab Muhammad ila suq ya, hendaknya Muhammad pergi ke pasar ya. Atau apa, liyadhhab apalah, siapa lagi, liyadhhab Muhammad ila al-masjid, hendaknya Muhammad pergi ke masjid ya, orang enggak ada. Kalau enggak ada ya idhhab anta Muhammad ila al-masjid gitu. Ini seringnya untuk yang ghaib seringnya ya. Makanya contoh-contohnya di sini untuk yang ghaib ya, meskipun ada untuk selain yang ghaib, tapi untuk pemula cukup yang mengetahui ini yang sering digunakan ya. Berapa lagi yang menjazmkan satu fi'il mudhari? Satu lagi ya. Tadi yang disebutkan yang pertama apa, lam, kemudian lama, alam, alamma, kemudian lamud du'a wan nahi, yang terakhir ya, lam apa, lamul amr wa du'a. Ini sekarang yang terakhir apa, la ya, la fin nahi wa du'a. Kalau tadi lam ya, lam tulisannya lam saja, kalau ini la fin nahi wa du'a, la yang digunakan pada nahi dan du'a ya. Nahi apa, kalau nahi larangan dari apa, dari atas ke bawah. Kalau untuk dua dari bawah ke atas ya, itu mirip dengan yang tadi ya. Kalau tadi sih lamul perintah, kalau ini larangan ya. Kalau lam yang pertama, lamul amr berdua, ini tuntutan untuk melakukan satu perbuatan, ya kan? Kalau yang kedua, lanahi, tuntutan untuk menahan dari perbuatan, betul enggak? Kalau nahi kan menahan perbuatan kan? Berarti la tadrib zaidan, jangan kau pukul. Berarti ini kan tuntutan juga, tapi tuntutan agar menahan dari satu perbuatan, ya kan? Kalau tadi yang pertama, lamul amr dan dua, tuntutan untuk melakukan satu perbuatan kan? Misalkan dia zahab Muhammad ilal masjid, hendaknya Muhammad pergi masjid. Ini tuntutan untuk apa? Melakukan satu perbuatan ataupun doa. Iya, seperti yang diucapkan oleh lunar atau penduduk neraka, apa liyaqdi alaina rabbuk. Iya, tuntutan untuk melakukan satu perbuatan. Adapun kalau nahi, la pada nahi dan doa, ini tolab juga, tapi tolabnya untuk menahan diri dari perbuatan, iya kan? La ta'kul misalkan apa? Apa yang hal? Lahmal khinzir misalkan, ya. Ini kan tuntutan juga, tuntutan agar engkau menahan diri dari satu perbuatan. Ya, itulah. Ya, insya Allah faham ya makna la apa? Finnahi wa du'a. Kalau la finnahi ketika dari atas ke bawah. Kalau du'a dari bawah ke atas. Ya. Contohnya seperti la untuk nahi dari Allah kepada hambanya. La taqrabu apa? Az-zina. La taqrabu az-zina. Janganlah kalian dekati zina. Coba i'rabnya bagaimana? La nahiyah. Iya. Kalau mau ditambahkan boleh jazimah, menjazmkan. Iya, la nahiyah. Taqrabu fi'lun mudhari'un majzumun bi la. Iya, an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi? Ayah hadfun nun. Li'annahu minal al-khamsah az-zina supaya maful bi. Iya. Bisa kan antum menyentuh diri? Iya. La tada' minal kafirina dayyara. Ini doa juga. Apalagi? Jangan kamu berbicara. La tatakallam. Jangan kamu makan. La ta'kul. Majzum kan? Jangan kalian berdua apa? Pergi ke pasar. La tadhhaba ila as-suqi. Jangan kalian, wahai beberapa orang laki-laki, apa? Makan di masjid misalkan. Contoh saja. La ta'kulu bil masjid. Gitu ya. Janganlah engkau wahai seorang wanita apa? Keluar tanpa mahram. La takhruji bi ghairi zi mahramin misalkan. Ya, bi ghairi mahramin langsung. Ya. Paham kan insyaallah cara penggunaannya kan? Ya, kemudian contoh la untuk doa dari bawah ke atas. Seperti doa yang sering kita panjatkan. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, janganlah kau siksa kami. Ini kan la tu'akhidna. Ini juga larangannya. Cuma dari apa? Bawah ke atas maka disebut dengan apa? Doa. Untuk apa? Adab. Masa kita melarang Allah? Mungkin. Adab. Untuk adab gitu. Jadi irobnya bagaimana? La tu'akhidna. La. La. Apa? Kalau tadi kan la nahiyah, ini la doa. La doaiyah berarti ya, doaiyah. Kalau tadi nahiyah ya. Iya. Iya. Iya, doaiyah. Kemudian tu'akhidna fi'il mudhari' majzumun bi la doaiyah wa alamatu jazmihi as-sukun. Iya. Apalagi contohnya seperti ini. Ya Rabbana la, ya Allah janganlah kau apa? La tuzigh qulubana, itu yang tuzigh majzum dengan la nahiyah. Apalagi? Ya Allah, janganlah apa lagi? Doa sendiri nyusun. Rabbana la. Ya la tahrimna, apa itu? La tahrimna juruh wa la tusina badahu. Itu juga sama. Bagi sendiri apa? Ini ada file-nya itu, file tersembunyi. Yang mana? Tal tu'akhidna. Ya ada fa'ilnya. Anta. Fa'ilu dhamir musatir fi wujuban taqdiru anta. Tu'akhid anta. Iya. Apalagi contohnya? Ya Allah jangan kau. Ya Allah la. Apa? Hah? Jangan apa? Bahasa Indonesia nya enggak bisa. Apalagi bahasa Arabnya. Ternyata dia contoh. La tahmil alayna. La tuhammilna. La takilna. Ila anfusina tarfata'in. Ya Allah janganlah engkau serahkan diri kami ya, ataupun serahkan kami pada diri kami sendiri sekejap mata pun. Karena seorang kalau sudah dibiarkan oleh Allah untuk diurus oleh sendirinya, hawa nafsunya ya sudah binasa. Ya, mungkin seperti itu ya, bisa difahami kan? Iya. Sampai di sini, ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Itu kan di An-Nawas juga ada lamul amr tolab, yang tolab. Itu apa bedanya? Lamul tolab, contohnya? Lamul tolab, contohnya apa? Mana? Beda yang fas apa biya kan? Atau yang mana? Lamul juja beda. Hatta beda. Jawaban dengan fa beda. Ada juga lamul ta'lil paling. Oh, iya, iya. Iya kan? Ya, lamul ta'lil itu mah beda. Iya, lamul ta'lil itu sih. Ada lamul juhud, ada lamul ta'lil. Yang untuk apa? Ininya gak ada untuk amr. Iya. Iya kan, enggak ada kan? Yang jawab dengan fa. Ah, jawab dengan fa itu ya. Ya. Beda itu mah. Beda. Iya, itu kan syarat fa sababiyah menasabkan apa? Fi'il mudhari' agar diantaranya didahului oleh apa? Amr, oleh nahi, iya kan? Seperti oleh amr. La tadnu minal asad. Iya. Jangan kau dekati apa? Singa, fa. Apa? Fayak gulak. Sehingga dia akan memakan kamu. Mana lamnya mana? Yang tadi, yang tadi. Ya, itu betul. Ini pembahasan penjazm itu. Ya, pembahasan penjazm. Itu penjazm. Ya kan, yang dibahas di sini. Iya. Jadi fa-nya itu? Ya, yang, kalau di sini yang dibahas fa-nya. Iya, bahas fa-nya. Fa-nya menasobkan. Kenapa? Karena sebelumnya ada apa? Nahi. Ya nahi. Ya itu sama pembahasan ini. Pembahasan ini. Ya. Kan ada. Kembali ke Qalbin. Qalbin itu membalik makna fil mudhari. Yang tadinya menunjukkan kepada waktu sekarang. Nanti akan datang menjadi. Lampau. Lampau gitu. Lampau. Lampau itu batasnya apa sih lampau itu? Terjadi sebelum dibicarakan. Gitu aja. Sudah terjadi atau tidak terjadi sebelum dibicarakan. Ya. Seperti kalau misalkan akulu apa tufaha, saya bermakna saya sedang memakan apa? Tufaha. Apel atau saya akan makan. Tadi kalau lam akul tufaha, sudah makan belum? Belum, sebelum kita ngomong juga belum kan? Berarti kan sudah lewat tuh. Sudah lewat belum terjadi. Iya, sudah belum terjadinya sudah lewat gitu. Iya. Lam akul. Sebelum kita ngomong makan belum? Belum. Belum kan? Tuh. Jadi sudah lewat kan penjelasan tentang madhi itu. Jadi dia terjadi atau tidak terjadi sebelum zaman pembicaraan. Ya, kejadiannya itu sebelum dibicarakan terjadi atau ya tidak terjadi kalau sini silam ya dinafikan kan. Ya. Direnungkan itu kalau enggak paham. Ah, sekarang ada contoh. Antum cari ya. Tadi yang untuk membedakan lamul ta'lil dengan lamul amr gimana? Ya kalau lamul ta'lil mah menasobkan. Misalkan jiktukali tukrimani, saya datang kepadamu agar engkau memuliakan engkau. Jiktukali tukrima. Jadi yang sebelumnya, sebelum lam itu adalah alasan dari yang setelah lamnya. Kenapa kamu datang? Ya, agar kamu muliakanmu. Alasan apa kamu datang sini? Agar engkau memuliakanmu. Ya. Jelas beda kan? Jiktukali tukrimani dengan lam tadi amr kan? Ya. Misalkan liuk rimni zaidun, nangnya zaid muliakan saya. Liuk rimni zaidun, nangnya zaid muliakan saya. Misalkan contoh saja. Beda ya, beda. Masih ada yang bingung? Silakan tanyakan lagi. Iya. Ada yang samar? Nah sekarang ada latihan. Coba untuk menjelaskan fi'il mudhari majzum. Kemudian apa yang menjazmkannya? Mana ya? Saya bacakan ayat. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Ada berapa fi'il yang majzum di sini? Dua. Dua, masya Allah. Yang pertama tu'minu dijazmkan oleh apa? Lam. Qul qalat al-a'rab amanna qul lam tu'minu. Lam di'rab sebagai apa? Lam harfu nafyin wa jazmin wa qul tu'minu fi'il mudhari' majzumun bila lam. Alamat jazmihi hadzun. Aslinya apa? Tu'minu sebelum dimasuki lam tu'minuna. Dikasih lam jadi lam tu'min wa seperti biasa dhamir muttasil ala sukun fi ma'na rafin fa'il seperti biasa ya. Kemudian mana yang kedua? Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman walamma yadkhul di sini dijazmkan oleh lamma. Tanda jazmnya apa? Sukun. Tapi mana sukun yadkhulil iman? Oh. Ya, di kasrah aslinya sukun yadkhul, cuma di kasrah karena ada pertemuan loh sukun-sukunnya ada pada lam, yadkhul kan sukun. Al iman sukun juga kan? Kalau seandainya tanpa kasrah sulit yadkhulil, ya kan? Maka dikasih kasrah aridhah lamma yadkhulil, udah kaidah umum seperti itu. Wala ma yadkhulil iman. Ya, insyaallah bisa kan? Lagi. Wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan dan lapang dada. Wal ya'fu. Contoh fi'il mudhari yang ya'fu majzum dengan apa? Lamul amr dari Allah wal ya'fu. Ingat kisahnya apa? Aisyah itu radhiyallahu taala anha. Ataupun kisahnya mereka para sahabat yang ataupun apa Abu Bakar ya yang bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada yang biasa dinafkahi karena apa terpengaruh sedikit terpengaruh oleh mereka kaum munafik ini kaum mukminin yang khulas cuma terpengaruh akhirnya Abu Bakar bersumpah untuk tidak menafkahinya kan wal ya'fu wal yasfahu hendaknya memaafkan dan terus gitu memberikan nafkah kepada yang biasa diberikan kepadanya nafkah wal ya'fu. Ini fi'il mudhari yang majzum dengan lamul amr wa alamatu jazmihi hadzun nun li'anna minal afal khamsah sama juga wal yasfahu juga sama. Di sini disukun karena sebelumnya wawu wal ya'fu bukan wali ya'fu tapi wal ya'fu wal yasfahu. Tapi kalau dari awal liya'fu gitu ya. Kemudian ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum ada syaitan apa di sini? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum tuhibbuna contoh apa? Fi'il mudhari apa tuhibbuna? Ala tuhibbuna awas ini marfu dia ya ala di sini ala untuk huruf-huruf apa arad untuk tawaran gitu ala tidakkah kalian mau gitu tuhibbuna menyukai marfu dengan tubutun ay yaghfira lakum yaghfira ini contoh dari apa dari yang dinasabkan oleh an contoh ayat berikutnya waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair waltakun ini dijazmkan oleh apa lamul amr waltakun hendaknya ada minkum diantara kalian ummatun satu umat yang yad'una ilal khair kalau yad'una contoh apa fi'il mudhari marfu dengan thubutun nun ayo أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ مَنَا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ini contoh apa fi'il mudhari yang mansub dengan an tanda nasabnya apa hadzun nun aslinya apa tadkhuluna وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ يَعْلَمُ itu majzum dengan lamma tanda jazmnya apa sukun diharokati kasrah kenapa litakhallus min iltiqai as-sakinaini untuk meloloskan dari pertemuan dua sukun. Kemudian contoh berikutnya wala takhafi wala tahzani janganlah engkau firman Allah SWT kepada siapa ibunya Nabi Musa ya wala takhafi wala tahzani inna raduk ya la takhafi ya apa takhafi majzum dengan apa la apa ini nahiya dari Allah tanda nasabnya apa takhafi nun aslinya apa takhafina sama tahzani aslinya apa tahzanina dimasukin la nahiya menjadi la tahzani. Kemudian contoh berikutnya wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq wala taqtulu taqtulu ini contoh fi'il mudhari yang majzum dengan la nahiya jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak qisas misalnya Ya, taqtulu an-nafsa. Paham ya ini ya? Taqtuluna aslinya. Dimasukin la, la taqtulu. Contoh ayat berikutnya. Banyak contoh ya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Wa lam tajidu. Ya, wa lam tajidu. Tentang apa kisah apa tentang ayat apa? Hutang piutang ya. Apabila kalian dalam kondisi safar wa lam tajidu katiba, kemudian tidak mendapati seorang yang menulis, ya. Farihanun maqbudah, maka hendaknya ada rihan itu apa? Jaminan yang dipegang. Walam tajidu, contoh fi'il mudhari yang majzumu dengan lam. Tanda jazmnya apa tajidu? Aslinya apa? Tajiduna wajada yajidu, mendapati. Iya. Apa dalam pepatah itu? Manjadda wajad. Iya, maksudnya apa yang jadda sungguh-sungguh wajad akan dapat. Ada yang lain? Masih lanjutan nanti nih. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumin. Falyu'addi. Ini contoh fi'il mudhari yang majzum, dijazmkan oleh lamul amr. Adda yu'addi, adda yu'addi, menunaikan. Dikasih lamul amr jadi falyu'addi. Kalau dari lam liyu'addi, dikasih fa jadi falyu'addi. Ya, alladhi situ fa'ilnya. Kemudian wal yattaqillaha rabbah. وَلْيَتَّقِلَّهَ رَبَّهُ يَتَّقِ. Ini contoh fi'il mudhari yang majzum dengan lamu lamul amr. Aduh asyik. اِتَّقَ يَتَّقِ. Dikasih lam لِيَتَّقِ. Dikasih wawu sebelumnya وَلْيَتَّقِ. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Tanda jazmnya apa? وَلْيَتَّقِ. Membuang حَبْرِلَّهِ اِتَّقَ. Ada alifnya enggak? Ada yattaqi, dikasih lam liyattaqi, dikasih wawu sebelumnya wal yattaqi. Wala taktumu syahadah. Apa taktumu? Ini contoh fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la nahiyah. Kata mayaktumu menyembunyikan, asyhadah persaksian. Tanda jazmnya apa taktumu? Li'an nominal. Aslinya apa? Taktumu. Nah, dikasih la jadi la taktumu. Masih ada. Cukup. Udah kelamaannya. Hah? Semakin banyak contoh kan semakin padang. Iya. Benar enggak? Ya, cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ya. Pada pertemuan berikutnya. Ya, seperti biasanya murojaah dulu ya. Nanti murojaah hafalannya juga diulang-ulang. Ya. Cukup dari sini untuk pertemuan ini. Subhanallah wa bihamdih, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.